Ngayo yo makile inanzoto Likambo te likambo Nini nasara na mokili Bamonera kangai Batongo kongai Kofinga epai Koina epai Likambo esala mipona kosamba te Ekomina maboko ya banguna Nyoso wana ekopesanga makasi mpona lute Mpote nazali ko lute Pena koki kongo mboka u Makile inanzoto Likambo te likambo Nini nasara na mokili Bamonera kangai Batongo kongai Kofinga epai Koina epai Likambo esara mipona kosamba te Ekomina maboko ya panguna Nyoso wana ekopesanga makasi mpona lute Kote nazali kolite Pena koki kongo mboka o Ngai jojo jojeta mwana ya kongo oh, oh. Maluka nebati yanga panzi likolo oh, oh. Mabosa nyete bazali nebali ya moliba oh, oh. Pasi ya mokili Zoto mara, oh, oh Ngai jo jo jo jeta mwana ya gongo, oh, oh Mingi bako ya mosapi na kombo nanga, oh, oh Ngai mwana na kokakara mwana sovi, oh, oh Oh, oh, oh. Pasi amo kiri.